Sijuhat telupi ban timbun Yudu nangan fun ulun ngenggada Lunyang selangki ba ureng gampung Geja intat lun yuhate pesta Langup lambat tiba tu benu om Dari rumah lun geba ke dinda Haba penuh ngan uselason Ketujuk langsung baureng Tuhan Malam pertama laut lendayong Rupaji dek payong awai gok cuca Sanjung badan kabusong lebulun yang kang Baki bancara aib lun tanggung Duna malelun ngan urung lingka Munyolun tinggai sayang tak untung Sebab cinta lun kesidro dinda Tiban imbun Yung tunangan pun ulun menggada Dengan selangki baureng gampung Geja intat lun yuhate pesta Ranup lambat tiba tu bengun Dari rumah lun geba ke dinda Haba penuh ngan uselason Ketujuk langsung baureng Tuhan Malam pertama laut lendayong Rupa jidik payong awai gok cuca Sanjung badan kabusong lebulun yang kang Baki bancara aib lun tanggung Duna malelun ngan ureng lingka Munyolun tinggai sayang tak untung Sebab cinta lun kesidro dinda Kerja bak kuli bangunan namanya pesawat berhak. Takkan hai ado sampai lagi nyan lun tunangan ngenggop tak pesta. Buku salah lun tahu kum menan kan kuatnya sama serta. Bakat malaka bijamu alon karena jitren angin utara menjalo gue retutun lonten wap lonja harum merat pusung langsa bantu bagata hai adik bulu jalan dumurung tengah mekerijang ngan kabar gaba baju rong melintung siap ngan sem ngan bubung tendang muka len pucat darah lembutun sebab mesam Bandung tujuan sampoan mati. Thank you. Dalam kehidupan lon, gata syik yang tren yang badengan cinta. Pakan ku tega hai di tak tinggai lon, wateka betul cinta. Cuma karena urung sihang getung kelon, sampo gata-gata tren tak buka. Bahkan hantar pejuang sayang lon, lagi lon di kereta. Oh ke lon baluka hati, oh lon tikiro imata. Kamu tuh talun jaga hati, tapi sia-sia. Tampung selamanya udah jaga. Oh lon pikir lon ingat wudat hati lon bambu bom selanga. Selamanya ulun jaga. Oh lun pikir lun ingat ikat hati lun babu mong selanga. Rugo wate selanga kumang ijun, yang lun tampung selamanya ulun jaga. Oh lun pikir lun ingat ikat hati lun babu mong selanga. Sabimu salok gasimu balut tanda lun cinta. Rupani bak bulun terang mencaya bintang judah lagu ini. Hampre uro hampre malam pengebu bayang. miharom sang bungong lam om nom tu sanjong budi bahasa ada pi meribeton tetap lontanong gasih lon sutia Jabat gata Oh bungong puhe Salum lon Senang hati Rasa bahagia cinta adik pasang surut lagi bot lambakat raya janji ngelun hangga tak peliku jino tak perut lain tak minta bahkan awai cinta lun tak sambut jino tak perut takkan membeda Mbak Bibi tak ucap sayang sang-sangan lukang si umudonya tapi tak balik Bandung harapan lagi sulai yang kapat terungkap Berleon pisang lam uro tutun Berleku payung oh ujung tukar Muna tamsilan cinta adik kulun tak anggap ulun hana sabona cinta lon hai dek dek tapi ayang hai sayang lon kan boneka tak tinggai lon wate hati tu senang tariwang ngan hati luka. Bibi tak ucap sayang sang-sang handukan si umudonya tapi tak balik Bandung harapan lagi sulayang kapat terungkap berleon pisang lam urat tutun berleku payung oh ujin tekan menantang selan cinta adik kulun tak anggap ulun hana sabona cinta lon hai dek bek tapi ayang hai sayang, lonkan boneka tak tinggai lon wate hati tu senang tariwang ngan hati luka. Hai gata dingin perasaan ku ulun tuan tak perayang cinta tapi buta tepunyan hai sayang pasti meriwang lagi lun rasa pasti meriwang lagi lun rasa pasti meriwang lagi lon rasa penawar bau harus luntun male. Kamu balik gasing lain kunawa. Oh, bitya bine panti. Indah bukan le ta pandang mata. Kusin rindu dinda bo hati. Bungong bak tangke jino kamala. Ayo bijak jaga saksi. Tanya majanji tak sabar masa. Ternyata jino kanda ingkari. Sumpah menjanji tak bersia-sia. Tutup ke bulan kamu. pihan ale mesin lehan lini cinta. Terima kasih. hati lepi ban imbo. Le tu mangan kan ulun ngata, le nyan selangki ngan urung gampong. Kerja intad lun nyuhate pesta. Ranu pelambat tiba tebe. Jihde payung awai gop cuca. Terubah masa jino ulun wolun jatung ado sajan ulun bang. Lun ingat janji bak saboh uro gatahai ado sajan ulun bang. Bawa tetu ka ulun di kampung pakan adik no. Kawin si bungang kuntum, bungang beharom yang ulun puja. Akan nyudile kelem ta sanjung, cinta ta susun dengan imata. Muride pesan ta wasit balon, bakwa telon trun. Ulang jak buka nang romalaka tujuan dinon ja adu untung kita belanja antap ingin ulun mekawin ngan urang lain ngan Isabella katat malaka. Menanya menarung badan menjak tunggata bakat malaka jie menjidren nyawang lung sambung lung wabagata. Menyanggulang si mawa lepas tak cuda puncak gerudu. Cinta yang suci di nota kubah kata jarupa poremong gudu. Bawa teteka ulang di gampung akan adik non janji mutukan. Kalau mekawin si bulong kuntung bulong beharum yang kulong puja. Nan Roma Laka tujuan bilon ja adu untung kita belanja. Hanta beizin bulon mekawin ngon urin lain ngon Isabella. Bakat Malaka miyuk ngemana ngarum badan menjak tunggata. Bakat Malaka jihe ngemjidren nyawang memsambo nungwa bagata. Oh, langit menyang bintang tamu. Cahaya terangmu indah dan warna di lingkar bunga. Laut melintir bak bumong sayang sabilun jaga. Suput sabilun sirah umang pujaan keubat hati. Begata susah, begata bimbang, gatalun sayang sangkoan aki. Lunja meranto jino gata bungung tan warna si tangki kala thank you. Coba-coba tanam padi di ladang, cukup tak sayang timoh naling meburang. Lun coba-coba tanam gasingan sayang, tapi balasan dibalah dusta. Mulang jarong layek dalam rukam, munang tam silat kulun boh umpama. Ulun tak kebah tajak ngen lain agam, sebab ngen sedang bijak tunggata. Sang redok deka di tengah cokurat sayang gadah di mata, dengan imata gadah tahu ulun pandang. Kupit kejam tak lepahan alun sangka. Pakan hai dinda sampai lagi nyan, ulun tuan hana tanikna. Yoh dile sabo harapan, oh dudo demam tadi uluan. Rasa sisa nafah lentare, dengan lui musangkut lang dada. Lenggari nira cinta cut ade, ale lentare kecewa. Sayang gadah di mata, ulun imata gadah tahu ulun pandang. Kebit kejam tak lepahan alun sangka. Pakan hai dinda sampai lagi nyaran, ke ulun tuan hana tanikna. Sabo harapan, oh dudo demam tadi uluan. Rasa sisa nafah gantare, kudengarmu ibu sangkut lang dada. Lenggar nira cinta cut ade, ale lentare kecewa. Lun coba-coba tanam padi di ladang, cukup tak sayang timoh nalung negura. Lun coba-coba tanam gasingan sayang, tapi balasan dibalah dusta. Lon pula bungong, santa man ke ayem mata lon harap bungong sayang raya berijang lon dudo sayang bungong kemang dengan imata ingat beselamat gatahai bunga yuh galang kenang bencana donya menyoka luruh sayang pelikan batang ke musabah tan li hai boh hati kembang cita jam bago watelun pujo hai ado mesapu hana bungong hai cedah bungong kenon tamang lunjak pariksa bungong mangat be bu.